Tegaslah kau pulang, hari sudah malam. Janganlah kau bimbang, ku akan selalu ada saat air mata menghujanimu. Ku akan di sini. Yeah.